Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan membahas permasalahan berkaitan dengan makna dan keutamaan azkarul masa. Hal ini sangat penting untuk kita pelajari, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati menjadi tentram. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Hal ini sangatlah mujarab ketika hati gundah gulana dengan permasalahan-permasalahan dunia, dengan permasalahan harian kita, ingatlah Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ketenangan kepada kita dan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Ketika kita tidak mampu untuk berzikir dengan duduk, maka boleh berzikir dengan berdiri atau bahkan berbaring. Ketika kita tidak mempunyai kesempatan untuk berzikir dengan duduk, boleh berzikir dengan berjalan, boleh berzikir saat menyetir, boleh berzikir saat mencuci pakaian, mencuci piring, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadzkurullaha," ingatlah Allah, "qiyaman," dengan berdiri, "wa qu'udan," dan duduk, "wa 'ala junubikum," atau dengan berbaring. Sungguh ini perkaranya luas dalam hal zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, berzikir mempunyai keutamaan yang besar. Di antaranya sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau mengatakan, dari sekian zikir-zikir yang paling banyak pahalanya dan paling besar balasannya adalah zikir-zikir yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu zikir pagi dan petang. Karena dalam zikir-zikir tersebut mencakup manfaat dan perlindungan bagi seorang hamba. Maka siapa mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat, kesuksesan dunia dan akhirat, maka hendaklah dia istiqomah dan berzikir kepada Allah di saat pagi dan petang. Kenapa di waktu pagi? Karena waktu pagi adalah awal hari. Dan kenapa di maghrib ketika membaca atau di sore hari? Karena sore atau waktu maghrib, menjelang maghrib itu adalah awal malam. Sehingga penjagaan kita atau bacaan yang kita baca di waktu pagi, itu untuk penjagaan kita sampai menjelang malam. Dan bacaan zikir yang kita baca di awal malam, itu penjagaan kita sampai bertemu dengan pagi kembali. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di satu sisi ini perintah Allah. Kedua, di dalamnya terdapat pahala yang besar. Dan ketiga, ini bisa menjadi sebab penjagaan kita dari segala keburukan. Baik keburukan dan kejahatan jin ataupun manusia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, zikir pagi dan petang seperti baju besi. Kita tahu bagaimana para mujahid menggunakan baju besi agar terhindar daripada tusukan dan hunusan pedang. Maka semakin bertambah ketebalannya, semakin pemakainya tidak terkenai oleh keburukan dan kejahatan makhluk. Bahkan kekuatan baju besi itu bisa sampai memantulkan kembali anak panah, sehingga berbalik mengenai pemanahnya sendiri. Ya. seorang mujahid menggunakan baju besi, tidak mempan ketika ditebas dengan pedang. Demikian juga seorang muslim ketika dirinya membentengi dengan zikir pagi dan petang, sihir yang datang bisa mental kembali berbalik pada orang yang mengirimnya. Naam. Jadi barakallahu fikum, di dalam zikir pagi dan petang terdapat ya faedah yang sangat besar bagi orang-orang yang mendawamkan dan membacanya. Dikatakan juga Ibnu Salah rahimahullah mengatakan, barang siapa yang menjaga pengamalan zikir pagi dan petang, zikir ba'da sholah, zikir tidur, maka dia dihitung termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ya subhanallah, hari-hari kita banyak tersibukkan dengan urusan dunia. Maka jangan sampai waktu kita semuanya habis untuk urusan dunia dan perkara sia-sia yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat kita. Maka hendaknya kita meluangkan waktu untuk berzikir. Bukan menyisakan waktu, tapi meluangkan waktu. Memaksakan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya manusia itu ingin lalai. Manusia itu ingin malas, kecuali yang Allah rahmati. Maka siapa yang merasa dirinya lalai, merasa dirinya malas, segera ingat Allah. Ambil wudu. Langsung ambil ya posisi untuk berzikir. Kalau memang kita tidak hafal, boleh kita membaca zikir dari kitab atau dari buku dan petang. Alhamdulillah, banyak sekali dijual buku-buku zikir pagi dan petang. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, kenakanlah pakaian zikir agar menjaga kalian dari kejelekan-kejelekan manusia dan jin. Biiznillah, atas izin Allah. Ya, tidak ada yang dapat mencelakakan kita dari golongan jin dan manusia manakala kita membaca zikir pagi dan petang ini. Al-Imam Ibnu Katsir juga lanjutkan, selimutilah ruh-ruh kalian dengan istighfar supaya menghapus dosa-dosa siang dan malam. Terlalu banyak dosa yang kita kerjakan baik di malam hari ataupun di siang hari. Mudah-mudahan dengan mengamalkan zikir ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala hapus dan gugurkan dosa-dosa kita, berikan kita pahala yang besar, Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Maka hendaknya kita mendawamkan diri ini untuk membaca zikir pagi dan petang. Dan sudah tabiat manusia itu ingin melihat dulu keutamaannya baru semangat. Iya. Kita terkadang untuk beramal itu hitung-hitungan. Ya. Ingin tahu dulu keutamaannya apa baru dia beramal. Dan itu bukan hal yang terlarang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan di dalam Quran ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarghib, memotivasi hamba-hambanya dengan balasan-balasan surga, ya, dengan balasan bidadari, dengan balasan istana di surga, ya, dengan balasan keberkahan, rizki yang melimpah. Nah, barakallahu fikum. Dan bukan hal yang terlarang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mentarghib hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan balasan dari amalan-amalan yang dikerjakan. Maka alhamdulillah pada kesempatan hari ini, kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita kemudahan dengan bisa tetap menyampaikan kajian meskipun hanya via online. Alhamdulillah, ini hal yang patut kita syukuri. Kita akan baca satu persatu ya daripada zikir pagi dan petang. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui hal tersebut menjadikan kita lebih bersemangat untuk mendawamkan membacanya. Nah, jangan sampai kita meninggalkan zikir pagi dan petang karena pahalanya sangat besar yang terdapat keutamaan ya, bisa memberikan atau menjadi sebab perlindungan dan penjagaan diri kita sepanjang hari dan sepanjang malam. Ya. Kita baca yang pertama. Tidak sebutkan dalam kitab Hisnul Muslim. Yang pertama, alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah. Selawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada nabi setelahnya. Ini disunnahkan, dianjurkan untuk kita di antara adab berdoa, adab berzikir. Sebelum kita memulai doa, sebelum kita memulai zikir, hendaknya mengawali dengan hamdalah, pujian kepada Allah, dan sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan kita menyertakan pujian atas Allah, sholawat atas Rasulullah, menjadikan atau menjadi sebab diterimanya dan dikabulkannya doa-doa yang kita panjatkan. Maka penulis di sini mengawali zikirnya dengan alhamdulillahi wahdah. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa. Wassalatu wassalam, shalawat dan salam atas Nabi Muhammad yang tidak ada nabi setelahnya. Nah. Baik. Adapun waktu membaca zikir pagi dan petang, yaitu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ini waktu untuk membaca zikir pagi. Dan untuk membaca zikir petang, yaitu dari ba'dal asr sampai menjelang maghrib. Disebutkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, li'an aq'uda ma'a qaumin, aku duduk bersama kaum, yadhkuruna Allah, yang mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah, min sholatil ghadah, dari sholat subuh, hatta tatlu'as syamsu, sampai terbitnya matahari. Ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, min an u'tiko arba'ata min waladi Ismail, daripada aku membebaskan 4 budak dari anak-anak Ismail. Ya, maka baca zikir pagi, setelah sholat subuh, sampai menjelang terbit matahari. Walian aku dah makau menyadkurun Allah min salatil asr ila antagruba syamsu ahabu ilayya min an u'tiko arba'ah. Dan aku duduk bersama kaum mengingat Allah dari setelah salat asar sampai tenggelamnya matahari, lebih aku cintai daripada membebaskan 4 orang budak dari anak-anak Ismail. Hadis rawahu Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Permasalahan lalu bagaimana kalau seandainya kita tersibukkan atau terlewat, ya. Kalau memang ya keadaannya seperti itu, maka tidak mengapa dibaca di saat kita sempat. Misal kita pulang sore bawa motor, pulang dari kerja, tidak hafal doanya, tidak hafal zikirnya. Ya. Sampai rumah habis sholat maghrib misalnya, tidak mengapa membaca zikir sore ini. Karena memang keadaan kita yang tidak mampu membaca pada waktunya. Baik, setelahnya admin digeser. Kemudian setelah itu, membaca ayatul kursi. Ayat kursi ini, ya, faedahnya sangat besar. Kita baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Sedangkan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki olehnya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Nah, surat Al-Baqarah ayat 255. Ini ayat kursi. Di antara keutamaannya, Nabi SAW bersabda, barang siapa membacanya pada waktu pagi, dia dilindungi dari jin hingga waktu sore. Dan barang siapa membacanya pada waktu sore, dia dilindungi dari jin hingga pagi hari. Hadis rawahu Hakim dan yang lainnya. Nah, ini penting. Apalagi kita tinggal di Banten. Banyak orang-orang yang, mohon maaf, masih menganut kepercayaan, masih mempunyai ilmu-ilmu hitam, santet, teluh, dan lain sebagainya, pelet. Nah, itu biidnillah. Jika kita membaca ayat kursi, merutinkan setiap pagi, atau habis sholat, insya Allah sihir tidak akan mengenai kita atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dibaca ayat kursi sebelum tidur, agar kita terhindar dari kejahatan ketika tidur. Apalagi ketika tidur itu manusia lalai, tidak ingat. Maka penjagaannya adalah membaca zikir-zikir pagi dan petang, membaca zikir sebelum tidur, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan melindungi kita dari gangguan jin dan manusia hingga pagi hari. Nah, setelahnya, admin. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Masing-masing 3 kali. Nah, luar biasa. Surat Al-Ikhlas, di antara keutamaannya itu pahalanya selusul Quran, 1/3 dari Al-Quran. Pahala surat Al-Ikhlas itu di antara keutamaannya diberikan pahala selusul Quran, 1/3 dari Al-Quran. 1/3 Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita baca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita pahala seakan membaca 1 Al-Quran, 1 mushaf. Ya subhanallah. Terkadang kita justru lalai berbicara dengan hal yang tidak manfaat. Ya. Lebih banyak melamun. Ya, ketika bawa kendaraan melamun. Ya. Ketika sambil menyapu, sambil antri. Padahal kita bisa. Lisan kita berzikir. Ya. Baca surat Al-Ikhlas. Nah, selusul Quran pahalanya. Kemudian, di dalam hadis Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha 10 marrat, banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, sampai selesai sebanyak 10 kali, Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Istana. Ya subhanallah. Ya, rumah di surga saja itu lebih indah dari istana yang terindah 10 kali lipat yang terindah di dunia. Apalagi istana beserta isinya. Allah berikan kepada orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali pada sehari semalam. Bagaimana kalau besoknya baca surat Al-Ikhlas, Allah kasih lagi istana di surga. Bagaimana kalau setiap hari Allah kasih istana di surga. Ya subhanallah. Kurang pemurah apa Allah berikan kita kesempatan untuk banyak beramal soleh. Umat Muhammad itu usianya pendek-pendek. Tidak lebih dari, ya kurang lebih 63 tahun mengikuti usia nabinya. Tetapi Allah berikan ya mereka keutamaan. Amalan yang ringan bernilai pahala besar. Nah, kalau kita bandingkan dengan umat Nabi Nuh ribuan tahun. Bahkan Nabi Nuh berdakwah itu ya kurang lebih 950 tahun. Nah, barakallahu fikum. Itu dakwahnya saja belum usia beliau dari sejak lahir. Kita, ya, 63 tahun sudah sakit-sakitan, sudah banyak yang meninggal. Ya. Bahkan usia 30-40 sudah banyak yang meninggal. Ya, maka jangan sampai usia kita yang sedikit ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Cari kesempatan, cari amalan-amalan yang bernilai pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya membaca surat Al-Ikhlas ini. Baik, kita lanjutkan berkaitan dengan zikir pagi dan petang. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak 3 kali. Ini Al-Falaq dan An-Nas ini surat Mu'awidzatain. Surat Mu'awidzatain. Surat 2 surat perlindungan. Biidnillah bisa melindungi kita dari kejahatan jin dan manusia. Ya, dibaca. Saat kita meruqyah diri, baca ayat ini. Ya, meruqyah mandiri. Ya, antum baca Al-Fatihah. Baca ayat kursi. Kemudian baca surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Antum baca, memohon kepada Allah. Kemudian tiupkan ke tangan sebanyak 3 kali, lalu usapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seluruh tubuh yang bisa dijangkau, antum usap dengan tangan. Biidnillah, antum niatkan sebagai perlindungan, antum niatkan sebagai penjagaan, antum niatkan sebagai ruqiyah, insya Allah, Allah berikan kesembuhan. Nah, dijaga kita dari kejahatan, ya, makhluk. Barakallahu fikum. Di antara keutamaannya yang disebutkan di dalam kitab Hisnul Muslim yang bisa melihat di layar ini di catatan kakinya, man qalaha salasa marrat hina yusbiha atau hina yusbihu wa hina yumsi kafathu min kulli syai. Barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi dan sore surat-surat ini, yakni Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak 3 kali, mencegah mereka dari keburukan atau kejahatan segala sesuatu. Hadis rawahu Abu Dawud. Nah, jadi jangan ditinggal, ya. 3 surat ini jangan ditinggal, harus selalu dibaca setiap harinya. Admin digeser lagi. Kemudian kita baca ya yang setelahnya. Yang punya aplikasi bisa dilihat, yang mungkin punya kitabnya juga bisa dilihat. Membaca doa pagi. Ada zikir pagi, ada zikir petang. Jadi ada beberapa lafaz yang untuk pagi, untuk petang. Kita baca yang waktu pagi ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahu ala kulli syai'in qadir. Kami masuk waktu pagi dan kerajaan ini milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada sesembahan yang benar selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Hanyalah miliknya kekuasaan. Miliknya lah segala pujian. Dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yaumi. Wa khaira ma ba'dahu. Wa a'udhu bika min syari ma fi hadal yaumi. Wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udhu bika minal kasari wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min azabin fin nari wa azabin fil qabr. Wahai Rabku, aku memohon kepadamu kebaikan segala sesuatu yang ada pada hari ini. Dan kebaikan segala sesuatu setelahnya. Jadi dengan baca doa ini, kita meminta kebaikan hari itu. Dan juga kebaikan hari-hari setelahnya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan segala sesuatu yang ada pada hari ini. Dan kejelekan segala sesuatu yang ada setelahnya. Wahai Rabku, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Ya, manusia itu malas. Butuh perjuangan untuk bangkit ya, ibadah. Nah, maka walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk mengerjakan ketaatan kepada kami, niscaya akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Kami mudahkan jalan-jalan kami. Aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan buruknya masa tua. Nah, karena masa tua terkadang ada yang menjadi seperti bayi lagi. Makan, disuapin, buang air di situ. Ya, gak bisa kemana-mana. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan masa tua. Jangan sampai Allah kembalikan kita ila arad dalil umur kepada usia atau kepada keadaan terendah seperti bayi lagi. Nah, harus minta perlindungan kepada Allah. Wahai Rabku, aku berlindung kepadamu dari azab di neraka dan azab di kubur. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara zikir pagi dan petang? Ada pada lafaz asbahna. Kalau pagi asbahna, yang artinya kami masuk waktu pagi. Kalau zikir sorenya, amsayna wa amsal mulku lillah. Kami masuk waktu sore. Yani membacanya di waktu sore. Asbahna waktu pagi, amsayna waktu sore. Kemudian setelah itu, admin boleh digeser. Membaca Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, hanya denganmu kami masuk waktu pagi. Dan hanya denganmu pula kami masuk waktu sore. Hanya denganmu kami hidup, hanya denganmu kami mati. Dan kepadamu kami dibangkitkan. Dibaca. Ya. Apa perbedaannya dengan yang pagi yang sore? Kalau yang pagi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Kalau yang sorenya dibalik. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Dilanjut admin. Kemudian. Selanjutnya kita membaca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau. Engkau telah menciptakan aku, dan aku adalah hambamu. Aku berada di atas janjimu selama aku mampu. Aku berlindung kepadamu dari jeleknya apa yang kuperbuat. Aku mengakui kenikmatan yang telah engkau limpahkan kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain engkau. Nah, di catatan kaki disebutkan, man qalaha muqinan biha hina yumsi, famata min lailatihi dakhulal jannah. Wa kadzalika idza asbah. Akhrajahu al-Bukhari. Di antara keutamaan membaca zikir Allahumma anta rabbi ini, siapa yang mengucapkannya di waktu sore dengan penuh keyakinan, famata min lailatihi, kemudian dia mati wafat di malam hari itu, dakhulal jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Dia akan masuk jannah. Wa kadzalika idza asbah, demikian ketika membacanya di pagi hari, kemudian dia meninggal wafat di siang harinya, dia akan masuk jannah. Subhanallah, betapa besar keutamaan zikir ini. Ya. Hanya beberapa baris, 3 baris. Tapi kalau seandainya kita membaca 3 kali dengan penuh keyakinan, penuh keikhlasan, penuh pengharapan kepada Allah, kita meninggal di hari itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam jannahnya. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelahnya membaca Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Ya Allah, aku masuk waktu pagi dengan menjadikanmu, para pemikul arsmu, para malaikatmu, dan semua makhlukmu sebagai saksi bahwa engkau adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau semata. Tidak ada sekutu bagimu. Dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanmu. Nah, dibaca sebanyak 4 kali. Di antara keutamaan, bisa dilihat di catatan kaki, kalian punya aplikasinya. Man qalaha hina yusbih. Siapa yang membacanya ketika pagi hari, au yumsi, atau ketika sore hari, arba'a marrat, sebanyak 4 kali, a'taqahullahu minan nar, Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Akhrajahu Abu Daud dan yang lainnya. Nah, dibaca sebanyak 4 kali. Ini yang pagi, Allahumma inni asbahtu. Bagaimana kalau sore hari? Allahumma inni amsaitu. Ya, diganti asbahtu, itu pagi hari, amsaitu, itu sore hari. Kemudian setelahnya membaca Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Nah. Artinya Allahumma ma asbaha bi min ni'mah. Ya Allah, semua kenikmatan yang ada padaku atau pada semua makhlukmu pada pagi ini adalah darimu semata. Tidak ada sekutu bagimu. Maka hanyalah milikmu segala puji dan syukur. Nah, ini bukti syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, luar biasa. Ya, maka jangan sampai kita mengeluh, karena mengeluh tidak bisa menjadikan solusi. Justru mengeluh menjadikan hati sempit. Menjadikan hati sempit. Tapi ketika bersyukur, dengan kita melihat keadaan orang yang di bawah kita, niscaya hati menjadi syukur. Kita sekarang tidak punya apa-apa. Masih banyak orang yang lebih tidak punya apa-apa dari kita. Kita sekarang ya sakit. Masih ada orang yang lebih parah sakitnya daripada kita. Nah, maka dengan mengingat, dengan melihat kepada orang yang di bawah kita, menjadikan kita lebih mensyukuri nikmat ini. Saya miskin. Ya, tidak. Kita semua kaya. Kita semua kaya. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita nikmat yang banyak. Kalau misal ada orang yang datang kepadamu mengatakan, "Ya akhi, antum miskin?" "Ya, saya miskin." "Lah, antum kaya." "Enggak, saya enggak punya apa-apa." Jangan lihat kepada harta bendamu, tapi lihat kepada nikmat yang ada pada dirimu. Baik, saya tawar matamu 100 juta, mau kasih? Oh, jangan. Ya udah, 500 juta. Ya jangan. Nah, berarti itu baru satu mata, kamu sudah punya 500 juta. Kaya. 1 miliar lah. Iya. Enggak bisa, ini enggak bisa dijual. Nah, jadi subhanallah. Itu satu mata, gimana kalau dua mata? Gimana kalau mulut? Gimana hidung, gimana tangan, gimana nafas, gimana kaki? Subhanallah. Baru ya, mata kita kelilipan saja sudah ya Allah sakit, masyaallah. Telinga kita kemasukan semut. Ada dari antum yang pernah ketika tidur kemasukan semut telinganya? Nangis. Ana waktu kecil pernah kemasukan semut. Ya Allah, bangun tengah malam nangis. Umi, kaki telinga ana kenapa ini? Dilihat pakai senter ada semutnya. Sakitnya luar biasa padahal semutnya kecil. Gimana kalau misalnya lebih daripada itu? Ini nikmat Allah yang pada kita ini banyak. Banyak. Ya, maka dengan membaca zikir pagi petang ini, paling tidak kita sudah bersyukur kepada Allah. Ya, karena dengan kita membaca zikir pagi petang ini, dihayati penuh dengan kekhusyuan, sambil menelaah artinya, melihat keutamaannya, hati menjadi tenang, ya, menjadi ringan ketika menjalani hari itu, ya, tenang ketika sudah membaca zikir pagi dan petang. Kalaupun misalnya seandainya terjadi sesuatu meninggal dunia, tadi jaminannya, siapa yang membaca sebanyak 3 kali, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Nah, sebelum tidur membaca zikir, atau sore hari sudah membaca zikir, sebelum tidur baca zikir lagi. Nah, meninggal di malam hari tidak perlu khawatir. Ya, mudah-mudahan dengan zikir tadi Allah lindungi kita dari neraka dan masukkan kita ke dalam jannah. Amin. Lanjutnya, tadi Allahumma ma asbahabi. Ini kalau sorenya Allahumma ma amsabi. Nah, ya Allah, semua kenikmatan yang ada padaku atau pada semua makhluk pada pagi ini, kalau amsabi pada sore ini. Nah. Ya, kemudian setelahnya ini penting nih, ya, bagi yang mempunyai penyakit, penting zikir ini. Kita baca Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkanlah aku dan sembuhkanlah aku pada badanku. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, berikanlah kesehatan, keselamatan pada pendengaranku. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikanlah afiat, kesehatan, keselamatan pada penglihatanku. Nah, la ilaha illa anta. Tidak ada sembahan yang benar selain engkau. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Berlindung kepada Allah dari kekafiran dan kefakiran. Na'udzubillah. Ya, kalau sampai Allah balikkan hati kita dari beriman menjadi kafir, dari mukmin menjadi munafik, na'udzubillah. Maka hati kita adalah milik Allah. Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu ada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah balikkan bagaimana sekehendaknya. Maka kita berlindung kepada Allah, minta agar dijaga keimanan kita, agar dijaga daripada kekufuran dan kemunafikan. Doa. Nah. Aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Ya. Karena sungguh banyak orang yang kafir, banyak orang yang fakir, kemudian mengarahkan kepada kekafiran. Kita lihat banyak orang-orang yang ketika ditimpa musibah, kemudian ada orang-orang misionaris, orang-orang Nasrani datang membawa sembako, dipersyaratkan untuk mengucapkan, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dia mau mengucapkannya hanya untuk seplastik sembako. Na'udzubillah, menjual agama dengan sedikit dunia. Kefakiran mengarahkan kepada kekafiran. Maka kita berlindung kepada Allah daripada kefakiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kecukupan. Ya, kecukupan dari urusan agama ke urusan dunia, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, alhamdulillah. Semoga dengan kita membaca perlindungan ini, Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kefakiran, dijaga hidupnya, dijamin hidupnya. Nah, tapi tentu dengan ada ikhtiar juga. Oh, saya dijamin dari kefakiran. Saya selalu baca zikir pagi dan petang. Nah, ini tawakalnya kurang. Tawakal itu setelah ikhtiar, ikat dulu kudamu, ikat dulu untamu, baru tawakal ala Allah. Nah, turun dari motor, ditinggal kuncinya gantung. Akhi, kok kuncinya nggak dibawa? Tawakal Allah. Ah, khotok, salah. Ya, ambil kuncinya, matikan, gembok, tinggal pergi, baru. Kalau hilang, qadarullah. Nah, itu sudah tawakal. Ya, sudah kehendak Allah motornya hilang, misal. Nah, wa a'udzu bika min adzabil qabri la ilaha illa anta, dan aku berlindung padamu dari siksa kubur. Tidak ada sesembahan yang benar selain engkau. Nah, berlindung daripada kekufuran, kefakiran, dan juga azab kubur. Nah, kemudian setelahnya membaca sebanyak 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Boleh dibaca hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Ini dhamir nahnu. Jadi banyakkan. Kalau hasbiyallah itu hanya untuk saya, Allah cukupilah aku. Kalau hasbunallah cukupkanlah kami. Nah, terkadang Anda ditegur. Anda baca hasbiyallah. Ya, kata istri, coba doanya hasbunallah supaya sama-sama diniatkan untuk keluarga. Oh iya, jazakillah khair. Hasbunallahu la ilaha illa huwa anhi tawakkalna. Nah, boleh ya. Apa artinya? Hasbiyallah, cukupkanlah. Ya. Cukuplah Allah bagiku, hasbiyallah. Berserah diri kembali kepada Allah. La ilaha illa huwa alaihi tawakkalna. Tidak ada sesembahan yang benar selain kepadanya aku bertawakal, dan dia adalah Rabb Arsy yang agung. Nah, apa keutamaannya? Yang ikhwan bisa dilihat di layar. Man qala hina yusbihu wa hina yumsi sab'a marrat. Siapa yang membacanya ketika pagi hari dan ketika sore hari sebanyak 7 kali, kafahullah ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Allah akan mencukupi untuknya segala kebutuhan pentingnya dari urusan dunia dan akhirat. Nah, barakallahu fikum. Dilindungi dari keburukan dunia dan akhirat. Ya, dibaca hasbunallah, hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai yang penjaminku. Pasrah kepada Allah. Nah, selanjutnya membaca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'adzamatika an ughtala min tahti. Perhatikan ayat ininya, terjemahnya. Ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan di dunia serta di akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan afiat, keselamatan agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Minta kita agar diselamatkan. Ya. Dalam urusan agama, urusan dunia, dalam masalah keluarga, dan juga harta. Semoga dilindungi dari penjahat. Ya. Agar terlindung dari kejahatan makhluk. Ya Allah, jagalah aku dari arah depan dan belakangku, kanan dan kiriku, serta dari arah atasku, dan aku berlindung dengan keagunganmu agar tidak dibenamkan dari arah bawahku. Yang namanya bencana tidak hanya dari atas, dari kanan, dari kiri, dari bawah juga. Seperti di mana? Di Sulawesi ya, tiba-tiba tanahnya bergerak, ditenggelamkan semuanya. Na'udzubillah. Yeah. Lihat. Ada salah seorang ikhwah takut aibnya diketahui oleh orang lain, ya, namanya manusia pasti punya aib, punya kekurangan, punya dosa. Ada beberapa hal kalau ingin Allah menjaga aib dan kekurangan kita, salah satunya kita menutupi aib saudara kita, aib ya manusia lainnya. Misal mohon maaf, tetangga kita hamil di luar nikah, tidak perlu antum datangi ke sana kemari. Tahu enggak itu? Hamil di luar nikah. Itu hamil enggak punya suami. Nah, ini aib, ini kekurangan. Ya. Maka enggak boleh disebarkan, ditutupi. Ya. Ada yang mungkin si fulan ini di rumah suka pemarah. di rumah suka demikian dan demikian kepada istrinya. Atau seorang wanita kepada suaminya. Diceritakan kepada teman-temannya. Tahu si fulan. Tahu si fulana. Dia di rumah suka begini dan begitu. Istrinya atau fulana suka begini dan begitu kepada suaminya. Jangan. Ini tutupi. Ini aib. Ya. Maka kalau Allah ingin menutup aib kita. Allah ingin tutup aurat kita. Tutupi aib saudara kita yang lainnya. Tutupi aib saudara yang lainnya. Nah, kecuali kalau hal itu membahayakan orang lain. Misal kita tahu si fulan ini suka mencuri. Ya. Atau suka khianat. Dia dekat sama si fulan. Ingatkan ya, akhi, hati-hati si fulan ini suka mencuri. Barang-barangmu jangan sembarangan disimpan. Ya, ini tidak mengapa. Niatnya bukan untuk membuka aib, tapi untuk menyelamatkan, menjaga saudara kita dari kejahatan ya orang tadi. Tidak mengapa. Dan di antara juga agar aib kekurangan kita ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat ini. Allahumma stur aurati, ya Allah, tutuplah auratku, tutuplah kekuranganku. Nah, manusia pasti punya aib, punya kekurangan, punya kejelekan. Nah, maka kita berlindung kepada Allah, ya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menutupi keburukan kita di dunia dan di akhirat. Nah. Ini masih halaman keberapa? Baru halaman 11 ya. Masya Allah. Kita cukupkan sampai di sini ya. Kita cukupkan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita umur panjang. Ingat, usia kita sudah banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan hal-hal yang mengundang murka Allah. Maka jangan sampai Allah golongkan kita sebagai orang-orang yang lalai. Nah, maka di antara penjagaan agar kita terhindar daripada kemurkaan Allah tadi, ya kita membaca zikir pagi dan petang, karena pahalanya sangat besar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, pahalanya sangat besar, faedahnya sangat besar. Ya. Barakallahu fikum, jangan tinggalkan baca zikir pagi dan petang. Kalaupun kita tidak bisa baca semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ya, baca sebagian ada yang kita baca. Ya, yang bernilai pahala besar, baca. Kalau memang tidak sempat. Kalau sempat, ya baca semuanya. Ya. 100, saya sedang buru-buru, enggak mampu 100. Ya baca 10. Baca 3 misalnya, semampunya. Kalau enggak bisa ambil semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Jangan hanya karena ada di antara dikir-dikir itu yang harus dibaca 100 kali menjadikan kita malas. Udahlah kalau gitu saya malas nih, enggak usah baca. Jangan. Sempatkan. Ya, sempatkan. Habis subuh, ya. Habis sholat, baca zikir dulu, ya, karena waktunya terbatas. Kita pengin baca Quran, ya, tapi baca Quran waktunya luas. Kalau zikir ini waktunya sampai terbit matahari. Nah, maka baca dulu zikir pagi dan petang. Insyaallah mungkin 10-15 menit itu sudah selesai insyaallah. Ya. Barakallahu fikum. Baru setelah itu ambil Quran, baca Quran. Demikian juga sore hari ya sudah mandi, ya sudah masya Allah, sudah pakai pakaian sholat ya. Duduk sejenak sambil nunggu maghrib atau langsung ke masjid baca zikir pagi dan petang. Enggak hafal, ya boleh beli kutipnya atau aplikasi. Zaman sekarang enggak ada yang sulit. Kita enggak bisa bawa HP, enggak bisa bawa mushaf. Bisa ada aplikasi mushaf. Enggak punya kitab zikir pagi dan petang, ada di aplikasi. Jadi enggak ada alasan untuk kita enggak bisa. Nah, bisa. Ya. Barakallahu fikum. Kalau memang kita mau bersungguh-sungguh. Ingat, kalau memang kita mau bersungguh-sungguh ibadah, Allah akan mudahkan jalannya. Walladzina jahadu fina, siapa yang bersungguh-sungguh untuk mengerjakan ketaatan kepada kami, lanahdiyannahum subulan, saya akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Kami mudahkan dia untuk menjalankan ibadah yang tadi dia niatkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di pertanyaan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.